dalam upaya untuk mewujudkan kehidupan yang utuh seperti dimaksudkan oleh peribadatan puasa itu, yaitu kehidupan di mana manusia menghadap secara vertikal kepada Allah, yang dalam bahasa Islamnya dikenal dengan istilah hablum minallah, tali yang menghubungkan kita kepada Tuhan. Kita tidak boleh juga meninggalkan dimensi horizontal hubungan antar manusia, atau yang dikenal dengan istilah hablum minannas, tali yang menghubungkan antara sesama manusia. Maka menjadi sangat penting bahwa kita memiliki arti yang penuh bagi puasa sebagai ibadah. Penuhnya makna puasa sebagai ibadah itu antara lain dapat dicari pada suatu hal, yaitu melalui solidaritas sosial yang kokoh tadi, kita berusaha untuk memberikan wujud nyata atau kenyataan konkret bagi solidaritas itu sendiri. Karena itulah kita dalam bulan Ramadan diminta untuk memberikan perhatian lebih banyak kepada fakir miskin, diminta memberikan santunan kepada mereka yang membutuhkan, dan terutama untuk senantiasa mawas diri apakah kita tidak dikecoh oleh sebuah pola hidup yang memburu kita terus menerus dan mendorong kita untuk meningkatkan kenikmatan materi dan mencari kepuasan indrawi terus menerus, sementara dimensi kemanusiaan dalam arti turut meringankan penderitaan orang lain, turut membangun masyarakat yang lebih baik untuk semua di masa yang akan datang, masyarakat yang transformatif, itu dapat kita wujudkan atau tidak. Memang ada kecenderungan untuk mengutamakan sisi legal formalistik dan ritualistik dari ibadah puasa. Legal formalistik dalam arti kita mencari acuan-acuan hukum agama yang penuh, sehingga kita memperhatikan secara seksama hal-hal kecil yang harus kita penuhi dalam beribadah puasa. Jangan sampai kita kemasukan air setetes pun di kerongkongan kita yang akan membatalkan puasa kita umpamanya, sehingga berkumur pun kita kadang tidak berani, dan hal-hal lain seperti itu. Namun tekanan kepada sisi-sisi legal formalistik itu, apalagi kalau didampingi oleh kecenderungan sangat kuat untuk mementingkan sisi ritualistik seperti membaca Al-Quran terus-menerus selama bulan puasa dan sebagainya, memang lalu terasa tidak kecil tekanan-tekanan kepada kita untuk melupakan kewajiban-kewajiban sosial yang disebutkan di atas. Ikatan sosial kita yang seharusnya dirumuskan dalam solidaritas sosial yang kokoh, yang terwujud di dalam santunan, pertolongan, dan keinginan untuk memiliki kebersamaan dengan semua orang, termasuk mereka yang menderita dan kekurangan, menjadi sedikit terabaikan oleh sisi legal formalistik dan sisi ritualistik tadi. Hal itu tidak boleh terjadi. Karenanya, peribadatan puasa yang lengkap dan sempurna adalah peribadatan yang benar-benar memiliki ketuhanan ritualistik dan memenuhi ketentuan-ketentuan legal formalistik di satu pihak, tetapi yang mempunyai dimensi sosial yang kuat dalam bentuk penghayatan hidup kita dalam kebersamaan dengan manusia-manusia lain, bukannya yang berdiri terlepas dari kebutuhan umat manusia secara keseluruhan. Hal inilah yang seharusnya kita camkan sebagai perwujudan dari ungkapan kedua tadi, bahwa bulan puasa pada pertengahannya, katakanlah tanggal belasan, adalah maghfirah, pemberian maaf. Pemberian maaf dari Allah kepada kita karena kita telah mencapai derajat solidaritas sosial yang kuat, mencapai kebersamaan dengan manusia-manusia lain yang serba kekurangan dan yang berbeda dari kita. Jadi maghfirah dalam hal ini, pemberian ampunan dalam hal ini adalah kepada kelemahan kita sebagai manusia yang dilupakan kelemahan itu oleh Allah karena kita telah mencoba untuk mengisi hidup kita dengan dimensi ketuhanan yang berupa pemenuhan tugas-tugas kenabian untuk membawa ikatan yang kokoh bagi semua umat manusia. Zaman akhir.